Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Qala yashkuru rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kepada kita kekuatan daripada fisik dan kekuatan daripada iman sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna untuk menambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah pengetahuan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dengan orang-orang yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Imam bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dalam riwayat yang lain afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian dan seutama-utama kalian adalah orang-orang yang mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memasuki kita, menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang seseorang inginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan dicerdaskan di dalam agama ini. Ayuh Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kemarin sebenarnya saya tidak pantas untuk menggantikan ustaz kita yang mulia Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Ustaz Askari Syafiqullah Ta'ala, tetapi sebagai bentuk saya sebagai murid beliau memuliakan beliau sebagai guru untuk menyambut nah permintaan beliau untuk memberikan sedikit kalimat yang sebenarnya tidak pantas bagi saya dan tidaklah saya hadir kembali kecuali mengambil ilmu dan istifadah dari ustaz kita yaitu Ustaz Askari Rahimahullah Ta'ala. Nah, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, saya berbahas sebuah permasalahan yaitu tentang perkara pernikahan, dan telah kita sebutkan sebuah hadis atau sanad daripada hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan bahwa hadatsani Umar bin Abdul Rahman bin Yazid qala da'ana Umar radhiyallahu anhu aswat ala Abdullah fa qala Abdullah, berkata Rahman bin Yazid, aku masuk bersama Al-Qamah dan juga bersama Rasulullah kepada Abdullah. Dan aku yang diinginkan di sini adalah Abdullah yang bersama Rasulullah dari Abu Abu Al-Rahman ulama Abdullah al-Sahabat, adalah ulama dari kalangan ulama al-Sahabat, bahkan beliau adalah mufti dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang para sahabat saja kembali takwa oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana kisah yang disebutkan dalam kitab Tarikh, ketika Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang jelil, seorang yang mulia, bahkan beliau juga seorang ulama dari para sahabat. Dan Nabi Rasulullah SAW terkadang senang untuk mendengar bacaan Al-Quran dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu saat Abu Musa Al-Ash'ari melihat kelompok manusia yang mereka berzikir di masjid. Nah, dengan melakukan sabiru ya subhanallah, subhanallah, subhanallah, kabiru ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, dan selanjutnya perubahan lagi diingat oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah melihat dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tetapi subhanallah, Abu Musa Al-Ash'ari mengajarkan kepada kita sebuah motif, sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga, yang tentunya kita orang-orang yang mengaku berjalan di atas jalan sahabat, mengaku berhenti daripada jalan mereka, hendaknya kita mencontohkan bagaimana mereka melihat sebuah permasalahan. Apa permasalahan yang dilihat oleh Abu Musa Al-Ash'ari? Beliau melihat sebuah pembukaan yang diwarnya boleh kali kemukaan. Nah, tetapi tidak dengan serta-merta langsung beliau fonis atau menghukumi. Nah, tapi beliau mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kembali kepada orang yang alim dari beliau. Nah, kembali kepada orang yang lebih pas berkelawan kepada beliau. Kenapa beliau orang ini dengan kemukaan? Nah, kemudian dikatakan wahai Rasulullah, aku melihat sebuah kejadian di masjid seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Dan aku mimpi ini. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi mereka dan menasihati mereka. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bagaimana seorang sahabat yang alim kembali kepada sahabat yang lainnya yang sudah lebih alim dari dia dalam menghadapi perkara wajib, perkara baru. Ya, dia tahu dari dia yang haram, dia tahu dari dia yang buka. Tetapi dia meminta fatwa dari para orang lebih alim dari beliau. Dan ini bukanlah cuma sekedar adat, tetapi ini merupakan usul di usul ahli sunnah untuk kembali kepada para ulama dalam perkara wajib. Jika jauh aku menelami alim kami adalah, walau itu mila rasul yang diramalkanmu, lalim al-ladhi yang diramalkanmu, dan orang lainnya datang kepada mereka kepada keamanan, dan juga kepada ketakutan kemudian mereka mengatakannya kepada umat, tapi kalau lainnya mereka kembali, nah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Al-Quran. Dan secara mereka mengambil istimbah daripada adillah yang ada. Nah, jadi ini juga bukan hanya sekedar adab, tetapi manhaj. Nah, akidah yang ada dalam sahabat Nabi Muhammad SAW kepada kita. Begitu juga ketika orang-orang yang ada dari itu, mereka juga daripada jawaban yang benar di Mekah. Kemudian diutuslah pada zamannya Ali bin Abi Thalib, diutuslah Nabi Ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ibnu Abi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas mendatangi orang Khawarij, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas pertama kali? Laisa fiikum ahadun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu di antara kalian. Nah, sahabat Nabi SAW, tidak ada yang terlalu berapa. Nah, tidak ada yang terlalu berapa yang terdas. Tidak ada yang terlalu berapa yang bisa melepas dan makan dalam sebuah masalah. Manhaj ini ajar oleh sahabat Nabi SAW kepada kita. Oleh karena itu, Al-Imam Allah, maklumat sebagaimana diajarkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud dan diajarkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu kepada kita. Nah, beliau mengatakan, kullama sami'a sallallahu alaihi wasallam syababan la yajidu syai'an, dan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekolah para pemuda yang tidak memiliki apapun. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan para pemuda di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan para pemuda untuk menikah di sini, yaitu karena memang para pemuda umur-umur mereka adalah umur-umur pada saat mereka ingin sangat menikah. Ya, bukan berarti orang yang sudah bertua berumur-umur tidak boleh menikah lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dia ma'syar syabab, wahai para pemuda. Tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para pemuda karena mereka adalah syahwat. Tebak mereka adalah syahwat. Nah, keinginan menikah itu lebih daripada para pemuda, daripada orang yang bukan dari para pemuda. Nah, berapa umur syahwat itu? Berapa seseorang dikatakan sebagai pemuda? Ada yang tahu tidak? Hah? Berapa umur pemuda? Disebutkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Muhammad bin Idris bahwasanya syabab, nah, ma balagha al-buluh wa lam yatajawaz al-thalathin. Al-thalathin disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i yang dikatakan sebagai pemuda adalah seseorang yang berumur ketika dia sudah balig sampai umurnya 33 tahun. Ini dikatakan sebagai pemuda. Dan sebagian para ulama lain mengatakan dari umur dia balig sampai umurnya 30 tahun, tidak sampai 33. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 33, ada yang mengatakan tidak sampai ke 30. Tetapi yang disahihkan atau dikuatkan oleh muhaddits Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya umur para pemuda itu dari umur sejak dia balik sampai dia berumur tidak sampai ke 30 tahun. 30 tahun batas. Ini dikatakan para pemuda. Setelah para pemuda disebut al-kubur. Al-kubur umurnya dari 30 tahun sampai 40 tahun. Sebagai para ulama menyebutkan sampai 45 tahun. Di atas 45 tahun itu namanya syuyukh. Apa? Syuyukh. Kakek-kakek. Ya, sehingga dalam masa itu ada umur-umur batasan, umur sekian dikatakan ini dan ini dan ini dan ini. Ya, sehingga sebagian kita terkadang mendengar sebuah kalimat, wah anak saya baru lahir, apa namanya akhwat itu? Apa namanya ikhwan? Akhwat dan ikhwan itu dalam bahasa Arab seorang pemuda. Ya, kalau anak perempuan disebut bint, dia disebut akhwat. Karena akhwat itu orang wanita yang tidak dewasa. Ya, dia disebut namanya pergi dari ikhwan atau akhwat. Akhwat yang menanyakan saya, yang tidak berdosa. Ya, kalau itu tidak berdosa. Ya, tapi kita berbicara faedah. Ya, faedah dalam bahasa Arab. Umur sekian, ini namanya. Umur sekian, ini. Nah, baik. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian mampu untuk ba'a. Apa itu ba'a? Al-ba'a. Terjadi gelap di kalangan para ulama dalam memahami al-ba'a. Sebagai para ulama menyebutkan al-ba'a adalah muddatun nikah. Muddatun nikah yaitu kebutuhan-kebutuhan dia nikah. uang, nafkah, dan lain sebagainya. Ya, mu'allaq adalah mu'allaq nikah. Sebagian para ulama yang lain mereka menyebutkan bahwa al-ba' di sini adalah al-jima'. Apa? Al-jima'. Nah, mana di antara ulama yang kuat? Apakah al-ba' di sini disebut sebagai jima' atau disebut sebagai mu'allaq nikah? Kalau kita perhatikan, dia di mana al-jima', perhatikan hadis. Nabi Muhammad SAW menyebutkan manistaqa'a minkum al-ba'a, barang siapa yang kalian mampu untuk jima' falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Dan apabila dia tidak mampu, maka dia berpuasa. Tentunya kalau dikatakan makna di dalam makna jima' dari sisi makna hadis akan besar. Kenapa? Karena tentunya orang yang tidak mampu untuk jima, iya, tidak punya syahwat, tentunya tidak diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpuasa? Karena dia memiliki kemampuan untuk berjima sehingga terhalang daripada syahwatnya. Sehingga pendapat yang berwajib daripada Allah yang berkata sebagaimana diwajibkan oleh Allah Nabi Muhammad SAW bahwa kejadian di sini adalah mu'allaq nikah maupun berjima. Nah, mu'allaq nikah maupun berjima. Dan kalau katanya pun tidak ada sebuah berjima, sudah terpenuhi dari mana hadis dari Yesus. Kalau seandainya dia tidak mampu berjima, otomatis sudah diperintahkan untuk berpuasa. Bisa dipahami. Barang siapa yang berkata yang berkata muda sudah memiliki kebutuhan dan kalau lain yang kalian tidak memiliki daripada kebutuhan tersebut belum mampu, maka hendaknya kalian berpuasa. Tentunya Rasulullah berbicara memang orang sudah mampu untuk berjima. Tapi Rasulullah sudah mengajak para pemuda yang sudah mampu dari sisi mu'nah. Bisa dipahami? Nah, mu'nah di sini diinginkan dalam mu'nah, di sini diinginkan dalam mu'nah dan nikah. Nah, apa itu nikah? Adiknya secara puasa yaitu paling sederhana dua tahun. Ada pun yang kira-kira nikah itu terkaya disebutkan maknanya adalah al-aqab dan sebagian menyebutkan adalah al-jima'. Lafaz daripada nikah terkadang datang dengan lafaz al-aqab dan datang terkadang dengan lafaz al-jima'. Misalnya orang katakan pula nafaha bintaklah telah menikahi anak perempuan pula. Ini maksudnya apa? Anak menikah. Tapi kalau katanya disebutkan anak pula, nambah aja udah tahu. Si pula menikahi istrinya. Maksudnya apa? Menjumpai istrinya. Faham? Nikah terkadang bisa datang bimana anjima, terkadang bisa bimana al-akad. Faham? Dan dalam Al-Quran, terkadang datang dalam Al-Quran ini, dan terkadang datang dalam Al-Quran ini. Baik. Adapun masyuriah nikah. Di syariat yang terakhir berjumlah bahwa jemaah berjumlah nikah itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Dan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Al-Quran, Allah berkata فَأْكِهُ فَرَقَ لَكُمْ مِنَ الْإِسَاءِ مَدَّا وَبُلَيْهَا وَبُلَيْهَا. Nikahilah oleh kalian apa yang membuat yang suka daripada wanita, dua, tiga, dan atau empat. Nah, jadi bagi kita disyariatkan untuk menikah. Iya. Dan juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, ya masyarakat yang berada sama minkum al-ba'a falyatazawwaj. Dan juga Nabi SAW menyebutkan tazawwaj wa tazawwaj fa inni mukaddaru minkum qomatan ila al-qiyamah. Jika orang yang tazawwaj dan wudu, dia akan menjelaskan nanti kemarahannya. Sesungguhnya aku bakal datangnya ke dalam yaumul qiyamah. Dan juga ada dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ada tiga sahabat Nabi SAW yang mendatangi istri-istri Rasulullah dan menanyakan bagaimana amal Rasulullah di rumahnya. Kemudian mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian orang-orang dari mereka yang sudah saya tidak mau menikah, saya mau beribadah puas. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar kepada istrinya, apakah ini dan ini dan ini dan ini. Kemudian Rasulullah berkata, waktu itu kita jawabnya, apakah kalian katakan ini dan ini dan ini dan ini? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rabbi Rasulati, falaysa minni. Barang siapa yang mereka benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari mana kelompokku. Nah, daripada ayat-ayat tadi yang saya sebutkan, jemaah ulama, bahwa nikah itu adalah sesuatu perkara yang disyariatkan. Nah, ada hukum setiap orang berbeda-beda antara satu hukum dengan hukum yang lainnya. Ya, tergantung kondisi daripada orang tersebut. Nah, kalau orang menyebutkan beberapa hukum tentang hukum pernikahan, yang pertama mereka menyebutkan mubah. Boleh, karena mustahab. Kapan seseorang itu disunahkan untuk menikah? Apabila dia sudah memiliki daripada mu'min yang menikah, sudah memiliki kebutuhan daripada menikah, dan dia tentunya sudah punya syahwat, dan syahwatnya bisa dikontrol, bisa dikontrol. Dalam arti kata, kalau dia sudah menikah, dia tidak bekerja dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia itu disunahkan untuk menikah. Disunahkan untuk menikah. Dan kita hukumnya menjadi wajib. Kalau hukumnya menjadi wajib, dijelaskan oleh para ulama, yaitu seseorang yang sudah memiliki daripada mu'nah menikah. Dan kalau seandainya dia tidak menikah, akan terjatuh pada perkara-perkara yang sama oleh Allah. Dia berzina atau lain sebagainya. Nah, ya, dia ditakutkan dirinya terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka dalam kondisi seperti ini dia itu diwajibkan untuk menikah. Diwajibkan untuk menikah. Ya. Dan terkadang orang-orang menyebutkan menikah itu bisa menjadi haram. Menikah itu bisa menjadi haram. Kapan menikah yang bisa menjadi haram? Dijelaskan oleh para ulama, apabila seorang dalam keadaan gilirah, dalam keadaan perang, berucap perang. Iya, dalam keadaan berucap perang. Kemudian dia menikah. Dan tentunya perang sedang berucap perang, maka dia dapat ketika dia menikah. Yang jelas, yang bisa membuat menjawab daripada istrinya. Nah, sehingga dalam beberapa kondisi, para ulama menyebutkan hukum seperti ini haram untuk menikah. Nah, dan dua perkara. Nah, yang akan saya sebutkan ini khair daripada tiga kasus yang mungkin sedikit. Ada seorang yang menikah, tidak punya apa, tidak punya uang, apalagi rumah, tidak punya pendapatan, miskin, miskin. Tapi dia punya syahwat. Ya, boleh orang menikah seperti itu. Dan pada tidak punya apa pun. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manisakoh aminul alida, kita tafsirkan bahwa beliau mau datang nikah. Sekarang beliau punya apa? Miskin, tidak punya makan saja mungkin sehari sekali. Itu pun kalau ada. Apabila dalam kondisi seperti ini, sementara dia punya syukur, ingin nikah. Boleh tidak menikah dalam keadaan seperti ini? Hah? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Tidak ada yang menjawab. Hah? Baik, tidak ada yang menjawab. Baik. Dalam kondisi seperti ini, para ulama mengatakan boleh menjadi menikah, tidak masalah. Kalau memang istrinya rela, ada. Dan kalau mertuanya juga rela, ada dulu. Ya, boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ketika ada seorang wanita yang mengibarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya hajat kepada wanita ini, inginkanlah dengan ku. Ya, selengkapnya denganku. Kemudian kata Nabi SAW, kalau tadi selengkap, carilah orangmu, walaupun biji dari kita apa, cincin dari besi. Cincin dari besi kira-kira murah atau mahal? Murah sekali. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah tidak punya cincin dari besi, ya Rasulullah. Cincin dari besi saya tidak punya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, aku nikahkan kamu dengan apa yang kamu miliki daripada Al-Quran. Menunjukkan dari hadis ini, bolehnya seseorang menikah walaupun dia tidak punya apapun yang dia makan. Dan juga Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, yughnikumullah, Allah akan mencukupkan ketika kamu menikah. Ini berarti dengan syarat apabila si wanitanya mau atau wanitanya mau, jangan paksa apa. Kata orang tua, aku akan menikah karena itu. Nah, dia bekerja, sudah kalau dia mau. Ya, saya tidak punya apapun. Ya, tapi Alhamdulillah saya menuntut ilmu. Ya, saya menghafal daripada Al-Quran. Alhamdulillah saya belajar di Mahat yang sama sekali. Sudah sekian tahun, sudah selesai kita. Ayo, Pak. Iya. Kalau dia mau, tidak masalah. Nah, kalau dia mau, kita tidak ada masalah untuk dia menikah. Nah, kalian ini. Seseorang yang tidak memiliki daripada syahwat kepada wanita. Apakah memang syahwatnya tidak diciptakan? Atau dia memiliki penyakit, tidak punya syahwat kepada wanita? Ya, tidak punya rukbah terhadap kaum wanita. Apakah boleh dia untuk menikah? Nah, kasus. Ya, walaupun sedikit. Dia jauh menikah. Ya, bisa saja dia tidak punya syahwat karena memang diciptakan tidak punya syahwat atau penyakit. Tapi saya mau menikah. Karena dengan menikah itu sudah ilmu. Dengan menikah kamu menenangkan jiwa seseorang. Dengan menikah kamu buat seseorang itu lebih tenang, lebih teratur hidupnya. Saya ingin menikah. Walaupun saya tidak punya kemampuan untuk jima. Boleh tidak kamu menikah dalam keadaan seperti ini? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh tak? Boleh tak kita? Tidak boleh. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Nah, hukum asalnya boleh saja, mubah. Nah, kalau memang si wanita tersebut siap dan rela, ya, dia dinikahi oleh laki-laki yang tidak punya syahwat. Ya, terhadap wanita. Kalau satunya si wanita rela dan rido, maka tidak bermasalah. Ya, seorang laki-laki yang tidak punya syahwat untuk menikahi seorang wanita. Kalau dia rela. Tapi para ulama mengatakan lebih baik dia menyendiri, jangan menikah. Lebih baik. Tidak dilakukan syahwat dalam waktu, tapi lebih baik. Karena daripada tujuan daripada nikah adalah tamattu', tamattu' bil nisa, tamattu', yaitu dengan kaum wanita. Sehingga para ulama mengatakan boleh saja dia menikah, tetapi lebih baik dia jangan menikah. Nah, ya, ini hukum-hukum daripada pernikahan dan setiap orang berbeda. Sehingga hukum pernikahan itu tidak lihat dari umurnya. Tidak lihat dari umurnya. Walaupun umur kamu sudah sekian tahun belum menikah. Ya, walaupun umur kamu masih 17 tahun belum menikah, tidak. Tapi pernikahan itu dilihat dari si syahwat seseorang dan kebutuhan dan mukhlah yang dia miliki. Nah, bisa saja orang yang umur 25 tahun masih bisa mengendalikan syahwatnya. Ada orang yang umur masih 20 tahun atau 19 tahun syahwat sudah kuat. Kalau tidak menikah tidak bisa. Maka tidak ada dari umur, tapi dilihat dari sisi apa yang dia lakukan tadi. Nah, bisa saja orang yang sekian wajib bagi dia nikah, bisa saja orang yang masih kecil juga wajib bagi dia nikah, bisa saja orang yang sudah tua belum wajib bagi dia nikah. Karena dia masih bisa mengatakan diri. Tapi tentunya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia barang sunnati halaita minni, barang siapa yang mereka benci dengan sunnahku maka bukan daripada kelompokku. Bisa difahami. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fa'innahu adalil darah wa karena dengan menikah tersebut akan lebih menjaga daripadanya dan akan lebih terjaga daripada kemaluan. Nah, begitu indahnya syariat Islam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di situ ada maslahat yang besar. Apakah maslahat tersebut kita ketahui, ataupun terkadang maslahat tersebut kita tidak ketahui. Yang jelas, apapun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala itu adalah baik bagi kita. Apapun daripada larangan yang Allah Subhanahu wa Taala itu adalah jelek bagi kita. Walaupun pandangan kita mata kita berarti baik, tidak. Selama kita berada Allah, maka itu adalah kejelekan bagi kita, tidak ada kebaikan baginya. Selama kita berada Allah, itu merupakan kebaikan bagi kita. Nah, ini merupakan kesempurnaan daripada ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Taala kokohkan kita dari ajaran Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menghidupkan kita dari Islam, sebagaimana doa dari Muhammad Allah Subhanahu wa Taala dari Sunnah. Ya Allah, matikanlah aku dari Islam dan yang tersunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita melihat syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala Subhanahu Wa Taala itu sempurna. Ketika orang hendak mengoreksi daripada ajaran Islam, ya, hendak menolak daripada ajaran Islam, mereka mengatakan bahwa Islam mengajarkan pembunuhan. Islam mengajarkan pembunuhan. Kenapa? Ya, karena dalam Islam apabila seseorang mati, orang tua mati, yang pemilik daripada harta mati, orang tua, maka harta tersebut akan diwarisi oleh anak-anaknya. Ya tidak? Berarti Islam ini mengajarkan agar bagaimana si anak cepat-cepat membunuh orang tuanya agar bisa mendapatkan warisan. Tapi syariat Islam menutup. Ya, tapi orang-orang yang mengatakan mereka dalam siapa yang membunuh seorang anak maka dia tidak mendapatkan warisan. Ya, seseorang yang membunuh ahli waris untuk mendapatkan warisan, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ditutup dalam syariat Islam, subhanallah. Ya, ini merupakan kesempurnaan daripada ajaran Islam itu. Ajaran yang begitu lemah lembut, ajaran yang begitu membawa rahmat bagi manusia, ajaran yang begitu membawa berdaya bagi manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau seandainya kita berbuat dosa, ya tidak boleh orang berbuat dosa di dinding, di jalan, tapi kata Rasul ditutup dosa tersebut. Supaya apa? Supaya orang tidak jijik melihatnya. Supaya orang melihat Islam itu bersih. Nah, dan Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dalam Quran hadisnya, ya Allah melaknat orang-orang yang mereka membuat pokokan di tempat duduknya manusia. Di tempat duduknya manusia. Baru saja orang itu dilaknat dalam Islam, membuat tempat bagi manusia lain. Subhanallah. Dan juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, man akala basala wa qawla fala yuqarribu masjidah. Dan siapa orang akan bawa atau makan korok dan bawa, maka dia jangan mendekati masjid kami. Kenapa? Mengganggu manusia. Jangankan untuk manusia, hewan sekalipun dijaga oleh Islam. Ya, orang kafir saja yang mereka faham hak Islam telah mengajarkan. Jangankan hak asasi manusia, hak hewan pun telah dijaga oleh Islam. Semenjak 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, Inna Allah Taala Rasul Shaykh, Fa Inna Allah Taala Tila, Wa Inna Allah Taala Tila, Wa Yuhinda Allah Taala Tila, Wa Yuhinda Allah Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan segala sesuatunya. Wa Inna Allah Taala Tila, dan apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa Inna Allah Taala Tila, maka hendaknya di antara kalian menajamkan pisau. Ketika kalian menyembelih sehingga sewa sembelih kalian itu akan menjadi tenang ketika dia mati. Subhanallah. Hewan pun diatur oleh pisau. Nah, ajaran yang begitu membawa kejadian. Ya, ajaran yang begitu menjaga kehormatan darah dan harta orang muslim. Nah, Nabi Muhammad SAW di hari perpisahan. Pada saat berkumpul Rasulullah Nabi Muhammad SAW oleh bersama orang itu. Kemudian dia berkumpul ke Rasulullah Nabi dengan suara yang lantang dan tinggi. Inna minalakum wa sallallahu wa sallamu haram alaikum kawasati yawmikum hada wa biyarikum hada wa bibiladikum hada. Inna minalakum sesungguhnya harta dan kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian haram bagi kalian sebagaimana haramnya negeri ini, sebagaimana haramnya bulan ini, dan sebagaimana haramnya hari ini, kata Nabi Muhammad SAW. Haram sangat menjaga orang Islam. Maka Nabi Muhammad SAW, nah melihatnya orang-orang yang mereka berusaha mengisyaratkan besi kepada saudaranya, cuma dengan isyarat, bukan dengan pukul. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, nah man asyara li akhihi bi adilin tab'athahu al-malaikatu hatta yada'ah. Barang siapa yang berusaha menunjukkan besi kepada saudaranya, maka niscaya Allah akan melaknatnya sampai dia tidak lagi mencorongkan besi kepada saudaranya. Subhanallah. Islam adalah orang yang membawa perdamaian, membawa kesejukan, menjaga daripada adanya seseorang, menjaga daripada keamanan dan kenyamanan seseorang. Nah, Nabi SAW menasihati para sahabatnya dan juga menasihati kita. Apabila orang-orang berada di tempat keramaian dan dia membawa daripada tombak, nah, Rasulullah SAW man yaqulu masjidina wa masjidana wa la yaqulu hadha yusib bi nusayra thumma yusib bi nusayra thumma yusib bi nusayra. Berarti apa? Seseorang melewati besi kami dan bersama dengan tombak, maka hendaknya dia tutup daripada tombak tersebut, maka hendaknya dia tutup daripada tombak tersebut, maka hendaknya dia tutup daripada tombak tersebut agar tidak melukai manusia. Subhanallah. Ajar Islam. Tapi sangat menyedihkan hari ini, ya, orang-orang yang hanya memiliki modal besar dalam beragama, ya, memiliki modal besar, ya, kemudian untuk mengkafirkan orang, ya, menamakan sebagai kelompok jihad, subhanallah, membuat bunuh diri di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika kaum muslimin sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Dan yang telah menyakitkan hati mereka memahami sebagai Islam dan ini adalah jihad. Wallahi kita merapak diri dari apa yang mereka lakukan. Jangan kira orang muslim, orang kafir pun dilarang dibunuh dalam wilayah yang ini kalau kata dia bukan kafir lagi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, maka orang yang muslim dia lari ke itu jatuh. Barang siapa yang seseorang membunuh seorang kafir atau orang-orang kafir yang mereka berada di bawah perlindungan kaum muslimin, atau kejadian kaum muslimin, maka mereka tidak akan mencium yang namanya bau surga. Nah, apalagi dia membunuh seorang muslim, dia sedang beribadah. Jangan kamu membunuh orang yang makan bawah, dia tidak boleh masuk masjid mengganggu orang lain. Nah, apalagi membunuh, apalagi melukai. Nah, ya, sehingga ajaran Islam yang begitu indah ini, yang begitu jaman ini, nah, ya, orang-orang, apakah mereka dari kalangan munafik, apakah orang kafir, apakah dari kalangan kaum muslimin yang dibodohi dengan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran jelek, hendak berusaha untuk menghancurkan Islam dan hendak berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin daripada ajaran Islam itu sendiri, sehingga Ahlus Sunnah dia terus turun ke diri. Ada yang sunnah mereka yang terpuruk, mereka tidak tercerdas dalam agama mereka, terpintar dalam agama mereka, sehingga tidak terbawa di dalam fitnah, sehingga tidak terikut dengan syubhat yang dilontarkan oleh sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man lam yastati' fa'alaihi bisawm, fa inna lahu bijar." Dan barang siapa yang dia tidak mampu untuk menikah, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. ini jalan keluarnya. Dia tidak punya modal nikah, tidak punya, belum punya uang, dan sudah berusaha melamar dan tidak diterima, dan belum punya kerja, sehingga jalan keluarnya puasa. Ya, puasa. Sehingga dari lafaz hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah diharamkannya yang namanya adat sirriyah. Al-adat as-sirriyah, kebiasaan yang tersembunyi. Apa itu? Apa itu adat as-sirriyah? Dalam istilah bahasa kita onani, diharamkan. Dan di mana? Nah, dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, pada siapa seseorang sudah mampu untuk apa mampu sudah memiliki daripada wanita, tapi dia tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Rasulullah tidak memberikan jalan keluar yang lain, jalan keluar menikah. Dari sisi mana kita katakan kalau Nabi sudah mampu pada jalan yang berbuka hari ini, Allah berkata, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslimnya, kata Ali radhiyallahu anhu, maqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amray illa qadain yasrun illa biyadun itma fa in kana huwa kana al-hadas minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila saya harus diperhadapkan dua perkara. Nah, maqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amray illa qadain yasrun. Maka beliau akan memilih di antara mana yang paling gampang. Mana yang paling gampang? Selama itu tidak berdosa. Kalau adanya itu berdosa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling jauh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi di mana terjadinya yang saya sebutkan dari haram? Kalau seandainya pada perkara yang lebih gampang, pada dia tidak berdosa. Mana lebih gampang? Puasa berapa? Baik. Nah, ya mungkin orang berpuasa karena lapar, karena haus, atau sahur dan lain sebagainya. Tapi kalau orang lain mungkin gampang. Ya, oleh karena itu, kalau seandainya perkara orang ini adalah perkara yang halal dan dibolehkan, maka pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih ini, jangan berpuasa. Maka ada yang berpuasa. Tapi karena ini perkara yang haram, maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar kepada kita untuk berpuasa. Nah, bisa dipahami. Baik, silakan. Ya. Kenapa? Umat Islam diminta untuk berjihad. Nah. Ya. Nah, tentunya ini ini tidak dikatakan sebagai jihad. Karena jihad itu adalah jihad yang lain, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah SWT yang juga memilih adalah tinggi. Dan mereka orang-orang yang didistorsi dan sebagainya, selama mereka muslim. Nah, dan mereka masyarakat tidak membuat mereka pulang dari Islam. Dan kalau ada yang pun mereka kafir, orang kafir itu ada kebahagiaannya, kafir harfi yang boleh dibunuh. Ada mungkin yang berfaat dan kafir zimmi yang turut tidak boleh lebih dibunuh. Nah, dan juga lagi adalah bersama untuk menakut-nakut nanti kaum muslimin. Dan untuk menakut-nakut kaum muslimin jangan lupa dalam Islam. Tapi kalau Allah SWT sebutkan saya begitu dengan muslim, ayuhat para muslim dan mahal. Tidak hanya bagi kaum muslim untuk membuat gagal kepada muslim yang barunya. Nah, dan tidak ada perkara yang dilakukan bersama dalam syariat dan itu tidak dikatakan sebagai jihad. Nah, tep berapa lagi? Sudah ada. Tep bagaimana wanita-wanita yang disukai untuk dinikahi? Ini permasalahan terakhir. Yang bila ada permasalahan banyak karena waktu yang sangat sempit. Nah, bagaimana wanita-wanita yang disukai untuk dinikahi? Ya, apakah siapa saja yang dapat di jalan mbak ambil? Tidak. Islam mengatur wanita-wanita bagaimana yang disukai untuk menikah. Yang kedua, wanita-wanita yang disukai ini wanita-wanita yang disukai untuk dinikahi. Nabi SAW menyebutkan, dan dari wanita-wanita yang menurut, fa'inni muka tarawikum umat yang tersiap. Nikahi wanita-wanita yang menurut, al-wanita adalah wanita yang bisa memberi bacaan. Nah, bagaimana kita tahu dia mana belum nikah? Ya, bagaimana kita tahu dia punya anak belum nikah? Kalau kita menjelaskan, yaitu melihat dari sisi keturunannya. Umurnya, Masya Allah, anaknya 12 atau anaknya 20. Wah, ini sembur nih. Ya, ibunya punya anak ke 3 dan 2 dan 20 bersaudara. Wah, ini sembur. Nah, wanita-wanita yang seperti ini disukai untuk dinikahi. Nah, sejauh juga wajib fa'in ni muka sahabat umur berjalan berjalan karena berbahaya-bahayanya kalian telah berjalan. Dan juga dari hadis ini kita bisa memberi faedah banyaknya orang berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas sunnah, berjalan di atas bahaya yang benar. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat dicintai. Wah, mereka itu benar, itu salah mereka. Kita yang sedikit, kita yang benar. Wah, kita kemarin-kemarin usir, kita yang paling benar. Rasulullah kemarin usir. Syubhat. Dan ini syubhat ini di akhir saya lagi marah yang namanya agama Abraham. Agama Abraham ini adalah agama yang mengajak untuk kembali kepada agama Nabi Ibrahim al-Zakihim. Ya, mereka ditangkap oleh polisi di penjara. Ya, pertama, ini adalah orang yang benar. Kemana kita pergi usir? Ya, kita sedikit sulit mau tidak menerima nama kita. Ya, bagaimana sulit tidak sholat, tidak puasa. Kalau sudah dibalas saja, puasa tidak perlu. Sholat tidak perlu. Ya, ada lagi orang Aceh sekarang di Aceh. Lah, bagaimana kalau kita mengikuti dakwah dia? Dakwah begini, tidak sholat. Ya, ada lagi Nabi Rasulullah. Ya, hadis Rasulullah dan saya tidak percaya. Mereka sedikit dan mereka terusir dan terusirnya bukan karena agama yang terbawa di atas kebenaran, tapi kesesatan. Nah, tapi apa? Kesesatan. Sehingga sebenarnya orang-orang tidaklah kemudian dikatakan pasti salah. Ya, kami dalam orang-orang kita lebih sedikit. Nah, dari saya Muslim disebutkan Nabi Musa alaihissalam beliau memiliki dosa, yaitu hakam yang dikeluarkan kepada umatnya Rasulullah SAW karena banyak umatnya Rasulullah. Nabi suka banyaknya orang. Nah, sekarang orang berkata wajib di atas mengambil alih yudhilu alhamdulillah. Kalau adanya orang mengambil kebanyakan manusia, maka mengusapkan kamu dari jalan Allah. Mereka telah banyak untuk mengusapkan kalian. Kita yang sedikit, kita yang benar. Alhamdulillah, ini adalah kejahilan. Dulu Fajr ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, tapi dulu Fajr ya, seorang Khawarij bersendirian ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang, dia mengatakan, ya Rasulullah, ikhdil fa'innaka lam ta'dil. Ya Rasulullah, hadirlah engkau, karena sesungguhnya aku melihat tidak ada keadilan kepada engkau. Kemudian kita lakukan dulu di seorang benar, apa yang dilihat? Karena dia sendiri tidak ada. Sementara dia isi dari para Nabi SAW, ini adalah kejahilan. Ini adalah kejahilan. Ketika banyaknya, Alhamdulillah, Masya Allah, di Mahathir bin Tayyib, Masya Allah, pengajiannya ramai, ikhwatnya Masya Allah ramai, pengajian teman-teman, ini kita senang atau sedih? Oh, sedih, waduh, dan sesat kayak gitu. Alhamdulillah, ini adalah kejahilan. Nah, ini adalah kejahilan. Selama orang berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas Allah, dan banyak manusia yang mengikutinya, itu adalah Qadlun min Allah. Itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan oleh Allah kehendaki. Nah, ini bukan kejahilan. Fa'inna di mukadda rumikum umma'u yang mutiara. Karena aku adalah sangat suka dengan banyaknya kalian di umum kiamat nanti. Nah, bisa dipahami. Ya, karena orang-orang berlaku seperti ini. Ya, wah, mereka itu banyak, mereka sakitan sendiri. Ya, tidak pergi satu tempat, diusir dengan orang yang lainnya. Ya, bagaimana tidak diusir? Dan orang-orang yang kaku. Dan orang-orang yang keras. jawabnya orang kasar. Nah, tidak semua jawab itu orang ibu, jawab yang Rasulullah Muhammad. Ya bagaimana tidak itu syarat syarat? Nah, dan kalau orang tersebut mau cerdas dalam perkara fikih, dalam perkara fikih, mana pendapat orang-orang yang lebih banyak dalamnya? Pendapat jumhur para ulama atau pendapat yang sedikit dari para ulama? Tentunya pendapat jumhur para ulama lebih kuat, lebih banyak benarnya daripada bersendirian. Walaupun kita tidak katakan pendapat jumhur para ulama selalu benar, tidak. Tetapi pendapat jumhur para ulama itu lebih banyak benarnya daripada salah. Bisa dipahami. Nah, sehingga banyak orang-orang yang mengikuti ini bukan suatu perkara yang tercela, tetapi adalah fadlu minallah. Dan syukur biar Allah Taala. Dan ketika beliau melihat di Makkah beliau ya, membuat beliau gembira. Bukan malah itu beliau membuat beliau sedih. Nah, tetapi membuat beliau gembira dan senang. Nah, ini wanita yang dicintai untuk dinikahi, yaitu wanita-wanita yang banyak bisa memberikan. Baik, pada saat kita katakan mencintai, bukan berarti wah dia ini satu keluarga saya tidak mau menikah, haram menikah mereka. Tidak, tidak haram. Ya tidak apa, tetapi lebih disukai. Tapi kalau orang lainnya melihat dalam kondisi yang lain, misalnya bapak sudah meninggal, ibunya telah meninggal, dia sudah sekarang seorang wanita lemah. Ya tidak ada yang mengurusi, walaupun dia sendirian. Tentunya dalam keadaan seperti ini lebih untuk memilih orang seperti ini. Nah, karena hukum syariat itu dilihat dari dalam masalah dan nafsunya. Ya. Bukan tentang takut tidak boleh, pun ya melihat kondisi dan keadaan. Ya, sebagaimana kalau yang disebutkan para ulama, al-maqdul itu terkadang lebih dikedepankan daripada qadil. Ya, sesuatu yang dibawa kemuliaannya terkadang lebih dikedepankan dari sesuatu yang mulia. Ya, melihat kondisi dan situasi. Baik. Nah, yang kedua, wanita yang dicintai untuk dinikahi adalah al-wadud, wanita-wanita yang memiliki kelemahan mental. Ya, bukan wanita yang kasar. Ya, wanita yang memiliki kelemahan lembut, perkataannya baik. Nah, ya, wanita-wanita yang seperti ini yang dicintai untuk kita menikahinya. Tazawwaj al-waluda al-wadud, yaitu wanita-wanita yang lemah. Nah, yang bisa yang berbeda juga menafsirkan adalah wanita-wanita yang mereka pintar untuk mengurus anak-anak. Ya, ini sebagian dari penafsir bahwa apa itu al-wadud. Nah, terus yang ketiga, wanita yang disukai untuk dinikahi adalah al-bikr. Apa yang demikian? Perawat. Ya, wanita-wanita perawat adalah wanita-wanita yang disukai untuk dinikahi. Nabi Allah SAW menyebutkan dari hadis Abdurrahman bin Auf kepada yang lainnya, hal lagi perawat tulai tulai tulai, hal lagi perawat, kata Nabi SAW tulai tulai tulai tulai tulai tulai tulai tulai tulai. Artinya bermain-main. Kamu bermain-main dengannya, artinya bermain-main dengannya. Fahamnya ya, bermain-main. Nah, ya hal yang dikau lain juga berulang lagi juga. Faham ya? Sudah bermain-main, faham maksudnya? Hah? Tidak usah terlalu salah banyak anak. Nah, hal yang dikau berulang lagi berulang lagi. Nah, ini wanita-wanita yang disukai untuk dinikahi. Kenapa? Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ketika seorang wanita ya sebelumnya dia pernah menikah, yang namanya wanita itu memiliki hati lebih lembut daripada laki-laki. Lebih lembut daripada laki-laki. Sehingga ketika dia menikah dengan suami yang kedua, cinta makanannya sulit dilupakan. Ya, cinta pertamanya antara suami yang pertama sulit diterima. Nah, sehingga disebutkan oleh Muka yang ketiga dalam beberapa hubungan itu dia memikirkan itu suami dia yang dahulu, sehingga tidak konsentrasi. Ini bahasa saya. Ya, sehingga tidak konsentrasi. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tulari Muka wa tulari Muka. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi janda. Nah, ini menunjukkan bukan tidak boleh menikahi janda, boleh. Kembali ke orang-orang yang kalau katanya orang janda sudah punya banyak anak, ya tidak ada punya suami, tidak ada mengurusnya, tidak ada mengaturnya, anak-anak sudah mulai besar, butuh pendidikan, butuh pengajaran dan lain sebagainya, tidak ada yang memberikan nafkah kepadanya, tentunya dalam kondisi seperti ini lebih disukai untuk menikahi para janda. Nah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ada masalah yang besar di sana. Ya, sehingga besar tidak boleh. Tapi melihat tapi hukum asalnya seseorang menikahi dengan wanita bikin ini hukum asal. Tapi bisa berubah pemberiannya kepada janda melihat situasi dan kondisi. Dan juga wanita-wanita yang disukai untuk dinikahi adalah wanita-wanita yang cantik. Dan tentunya cantik kepada si A, bisa cantik kepada si A, tidak cantik kepada si B. Nah, ya, wanita-wanita yang paling ya yang disukai dan dinikahi adalah wanita-wanita yang cantik. Dan tentunya perkara agama sudah nomor satu ya. Perkara agama adalah nomor satu. Sebagaimana datang hadis dinikahi wanita karena kecantikannya, dikarenakan karena nasabnya, dikarenakan dalam keturunannya, dikarenakan hartanya, maka carilah yang memiliki agama. Nah, sekarang masalah. Saya sudah menanyakan 3 pertanyaan tadi ya. Ini pertanyaan yang keempat harus dijawab. Misalnya ada seorang wanita cantik sekali. Ya. Ada seorang wanita yang kedua cantiknya biasa-biasa saja. Tetapi wanita yang kedua ini Masya Allah, hafalannya banyak, agamanya bagus, ilmunya banyak. Tapi wanita yang kedua yang pertama tadi cantiknya luar biasa, tapi baru menjadi wanita sanesnya, baru berhijab, ilmunya pas-pasan. Ya, bukan berarti dia fasik, dia wanita soleh. Tetapi wanita yang cantiknya kurang lebih lebih soleh, lebih banyak ilmunya. Nah, kira-kira mana yang dipilih? Hah? Mana yang dipilih? Hah? Yang kedua, benar yang kedua. Hah? Yang pertama. Pertama itu yang pertama. Thank you. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjawab, kalau seandainya seorang laki-laki yang paling penting dia cantik, siapa yang cantik harus? Ya, yang paling penting bagi saya adalah cantik. Ya, kecantikan itu yang terpenting bagi saya. Kita berbicara tentang wanita ya, sama yang soleh, tapi yang kedua yang soleh. Kita tidak berbicara tentang masifah ya. Nah, yang terpenting bagi saya cantik. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia pilih yang pertama. Kalau memang dia ketiga ada cantik, ya, dia pilih yang pertama. Tapi kalau seandainya dia ini saya kecantikan itu tidak perlu, yang penting agamanya. Semakin agamanya bagus, ilmunya semakin banyak, semakin cantik dia. Maka pilih yang kedua. Nah, sehingga pada kondisi dan keadaan mana yang lebih dia pentingkan. Nah, ini sebagaimana dijelaskan pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau wallahu ta'ala al-misal. Dan saya mohon maaf di sini tulis kertas sampai jam 8. Tapi saya sudah sangat lelah. Nah, insyaallah taala mudah-mudahan dalam suatu saat kita bisa bertemu lagi di sini. Nah, dan sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwah semuanya dan juga terutama kepada Ustaz Askari Hafizahullah taala dan juga kepada asatidz yang lainnya yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit daripada apa yang saya ketahui dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi ikhwah semuanya dan kita memohon dan meminta kepada Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini sebagai menara bin menara ahli sunnah, keluar di dalamnya kufadul quran, para khutbah, nah bahkan para ulama yang tentunya akan menyebarkan dakwah sunnah, menyebarkan dakwah tauhid dan memberantas daripada segala bentuk syirikan dan segala bentuk khurafat. Wallahu waliyul qadir wa qadir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.